Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhikal karim wa li adhimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqo qadrihi wa miqdarihi al-adhim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna iddatash shuhuri inda dhasna ashara shahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. 12 dari 1 tahun ada 4 bulan-bulan yang mulia. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dzalikat dinul qayyim, itulah agama yang jejeg. Agama yang lurus, agama yang menuntun manusia ke jalan yang diridhoi Allah Ta'ala. Dalika dinul qayyim. Amma ba'du, para asatidz, para bapak khususnya, para ibu yang ada di rumah, alhamdulillah sekarang kita sudah menginjak tanggal 18 strip 9, tanggal 8 sampai 9, tanggal 8 malam 9 Rajab. Berarti besok kita sudah masuk tanggal 9 Rajab. Mudah-mudahan kita sekalian diberi syahwal afiah oleh Allah. Mudah-mudahan kita sekalian diberi panjang umur oleh Allah. Mudah-mudahan kita sekalian diberi sehat aman mati, diberi gampang rezekinya, lancar usahanya, sampai kita insya Allah mencapai bulan suci Ramadan yang insya Allah hanya tinggal 2 bulan. Hanya tinggal 2 bulan. Sebelum ini saya ingin membaca kitab-kitabnya orang Syiah. Ini kitab Usulul Qafiyah juz 1. Usulul Qafi juz 1. Saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan saya punya kitab At-Tahdzib juga 4 juz. Dan kitab Malabaghih 4 juz. Nah, adalah kitab yaitu Al-Istifsar 4 juz. Semua punya. Kalau kita kaji sekalian, kalau kita kaji, ya Allah, semua kitab-kitab orang-orang Syiah itu tidak ada yang masuk akal, tidak ada. Temenan, tidak ada yang masuk akal sama sekali. Dari mulai A sampai Z itu satu pun tidak ada kitab-kitab Syiah masuk akal. Kalau kita baca, memahami dan mikir kitab-kitab Syiah dibanding dengan kitab-kitab Aswaja, wah, jauh sekali. Lah, kitab Aswaja itu menuntun kita untuk mencapai ridhonya Allah Ta'ala. Sedang kitab-kitabnya Syiah itu menanamkan rasa kebencian, hasud, dendam dan lain-lainnya. Naudzubillah min dzalik. Ini nanti saya baca. Ya. Apa sebab? Sebab kitab-kitab Syiah itu penuh dengan masalah khurafat-khurafat, khayal-khayal yang tidak bisa masuk akal. Khurafat, khayal-khayalan, hal-hal seperti yang tidak bisa masuk akal. Kebohongan-kebohongan, hasud, benci, dendam. Masya Allah, numpuk dari siji. Contohnya, diterangkan di sini, terangkan, gak usah saya baca bahasa Arabnya. Sopo-sopo wong sing ziarah nang kuburan Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ziarah kok diganjar dening Allah kaya ganjaran wong sing ibadah haji, ibadah umrah sebanyak 20 kali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wong kene kate haji leren antri 10 tahun hari. Sementara Habib Adil bin Abdullah bin Akil haji ono tawafi, ono saini, ada wukuf di Arafah, malang jumrah ula wusta Aqabah, mabit di Mina Muzdalifah. Banyak sekali acara-acara haji datang oleh orang Syiah. Sopo-sopo wong sing ziarah nama kami Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maka diberi pahala seperti pahalanya orang sing haji umroh selama 20 kali. Jopo, jopo, percaya, ojo percaya, ojo percaya, sih terangkan. Ustaz Nafal, sih terangkan. Pinjemen, perlu untuk kopi, silakan. Ojo hilang, no hilang, lain aku. Itu diterangkan dalam Al-Kahfi juz 1 halaman 324. Kemudian di sini lagi apa itu? Yaitu mushaf. Diterangkan mushaf Fatimah. Mushaf Fatimah. Wa inna indanal mushaf Fatimah alaihi salam wa madrin ma mushaf Fatimah alaihi salam qala qultu wa mushaf Fatimah alaihi salam qala mushafun bi mislu Qur'anikum hadza salasa marra. Oleh kontakon mushaf Fatimah, Fatimah iku gedene 3 kali lipat Qur'anmu yang ada. 3 kali lipat. Berarti kalau kita yang meyakini bahwa ayat-ayat Qur'an itu 6666, maka mushaf artinya mengandung 17.000 ayat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Diterangkan. Wa ma mushaf Fatimah alaihi salam qala mahlum fi bitul qur'anikum hadza salasa marrah. Wallahi kali ini ma fihi min qur'anikum harfun wahidun, demi Allah satu pun Qur'anmu tidak ada yang mengandung Qur'an Fatimah, tidak ada hurufnya, ada lah apa huruf apa itu guys, masa huruf Fir'aun, masa huruf Dajjal, Qur'an. Jadi Qur'an Fatimah kata mereka itu satu huruf pun tidak ada yang sama hurufnya Qur'an, Qur'an, Qur'an kamu sekalian. Ini qultu hadza wallahi al-imkala inna la ilma ma huwa bidzalik. Ini dalam kitab Al-Kahfi juz 1 halaman 297. Maka dari itu saudara sekalian, kalau kita kaji secara mendalam, secara mendetail, dan kita pikirkan sama dengan al-Imam Abul Fadl Al-Burqi. Al-Imam Abul Fadl Al-Burqi, beliau adalah salah satu tokoh Syiah dari Ahlul Bait. Ya, dari Ahlul Bait. Setelah dipelajari, pelajaran Syiah wis metu. Alhamdulillah. Keluar. Padahal Abul Fadl ini menurut mereka jauh lebih alim daripada Khomeini. Abul Fadl Burqi yang pada masanya ia dinilai lebih alim daripada Al-Khomeini. Diteliti kitab Syiah, akhir-akhirnya membuat kesimpulan oleh ngono. Pelajaran Syiah akidah itu gorotok. Akhirnya tobat. Ini Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu. Dua, yaitu Al-Imam Musa Ahmad Musa Al-Musawi. Begitu. Musa Al-Musawi ini teman akrab dengan Khomeini, teman akrab betul. Diteliti pelajaran. Oh, nek ngono pelajaran Syiah itu sangat-sangat nyeleweng, sangat-sangat tidak sesuai dengan ajaran agama Islam sing murni. Keluar, alhamdulillah. Sampai itu Musa Al-Musawi. Sahabat karib Khomeini. Di samping itu ada namanya Ahmad Al-Kasrawi yang akhirnya mati terbunuh. Yang ini sudah pateni, ya itu sudah kelakuan Syiah. Saya Pak, hai Pak Gil bin Abdullah bin Akhir, saya siap untuk mati. Kapanpun saya siap, betul-betul saya siap. Enak nikmat mati dalam keadaan bela kaum Islam. Alhamdulillah jamaah. Siap betul saya. Kapanpun saya siap. Ini ya Allah, Ahmad Al-Kisawi yang akhirnya mati dibunuh. Dari itu kata ini, kata Mamduh, layo Ahlu Bait yang di Iran, yang di Irak, podo-podo belajar masalah si A, akhirnya ketahuan pelajaran si asing nyeleweng. Akhirnya keluar semua. Keluar dari si asmu. Alhamdulillah. Sebaliknya di Indonesia, di Malaysia. Gak bisa. Di Indonesia, di Malaysia. Itu banyak abib-abib. Banyak alawi-alawi. Banyak Ahlul Bait Rasulullah. Itu malah-malah berlomba-lomba masuk ke dalam si. Ini. Saya tidak ngurangi, tidak lebih. Ini yang saya baca. Dan yang lebih menyedihkan lagi, tatkala kita menyaksikan ulama-ulama Syiah dari Ahlul Bait di Iran, dan di Iran meninggalkan tasyayuk Syiah, saudara-saudara kita dari Ahlul Bait masuk ke dalamnya tanpa memahami dan tanpa mengerti. Jadi di Iran, Irak, Ahlul Bait berbondong-bondong keluar dari Syiah, sementara di Indonesia, Malaysia berbondong-bondong masuk ke dalam Syiah. Bagaimana? Gak ngerti. Gak kemengaji, gak mocok. Maka dari itu sudah sekalian ya, dari itu sekalian. Mari kita belajar. Kalau perlu silakan ke rumah saya. Baca kitabnya ada. Kalau udah ngerti, saya tuntun nanti. Sungguh penuh dengan kitab-kitab orang-orang Syiah. Wocon. Bacalah. Gak ngerti. Moro-moro ditelan naik gini. Kata kepalang-paling ya. Masalah. Apa namanya ini? Bulus, Nurdai, Ekoter Gondim, Haji Muhammad Anis, paling banyak masalah bulus saya. Birawinan dunia, birawinan. Kalau menjual agama, naudzubillah, tidak akan keluar dari neraka selat-selatnya. Akidah dari, tidak akan keluar selama-lamanya. Dari itu, saya mohon kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan saya sekeluarga, turun-turun saya, termasuk para bapak, para kiai, mudah-mudahan sak turun-turun, muga-muga tetap mengikuti Ahlussunnah Jamaah, membawa iman wa Islam sampai mati. Mudah-mudahan ya. Allah Ta'ala itu Habib Adil pesan pada kita sekalian, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wawastabiha Ibrahimu Bani wa Yaqub, ya Bani yang nustafa lakumuddina falatamutunna illa wa antum muslimu. Terus gitu. Ojo mati-mati konco-konco kabeh, kecuali mati wa iman Islam ala ahlu sunnah wal jamaah. Untung sampean. Sekarang saya siap. Kapanpun saya siap mati. Sungguh. Saya siap untuk mati. Enak nikmat. Kalau duyok ini. Nanti tunggu pabrik gak kuat. Ya. Kayak itu mentor Fadzai tidak kuat. Ya apa? Rabi Pulur kalah haji. Ya apa ini? Dari kita. Mari kita sekalian. Kita harus meneladani beliau Rasulullah SAW. Harus mencontoh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Mencontoh para hadal kiram, para habaib, para ulama-ulama salaf. kita contoh. Bagaimana sepak terjang beliau? Insya Allah kalau kita mencontoh ulama ulama, habis kita insya Allah selamat di dunia sampai akhirat. Amin. Ya mujibat sa'ili. Tiap-tiap pengajian malam Rebo, sebelum kita membahas masalah Jepang, tetap saya ingin menyampaikan masalah Syiah. Tahu macam ni, rungon lagi. Kuping je, pasang kuping. 286. Ini lihat. Al Muhammad bin Yahya, an Ahmad bin Muhammad, insyaAllah. An Ibn Mahbub, an Amr bin Bikdam, an Jabir Kola. Sami tu Aba Ja'far al-Salam yakulu ma idda'a ahadun minan nas annahu jama'al Qur'an kullahu fi kama unzila illa kadzabun. Ngono hari ini. Ya apa? Sopo-sopo sing ngaku ngumpul Qur'an sebagaimana yang diturunkan Allah Ta'ala melalui Jibril. Bisa kumpul. Usman bin Affan radhiyallahu anhu. Berkata pada doaan. Bersedek lah. Iku kadzab kata mereka. Kadzab kata mereka. Ya apa. Saya ini sebenarnya engkau. Kuan Fatimah. Kapan betul dengkau ketika kiamat? Dengan kiamat. Ingat dua hari ini. Ya apa itu. Kadzab. Teruskan. Wa ma jamahu wa hafizahu kama anzalahu Allah Ta'ala illa Aliyun bin Abi Thalib alaihi salam. Wala immatu min badi alaihi salam. Tidak ada yang mengumpul Quran sewotoh kecuali Ali bin Abi Thalib, kecuali para imam-imam alaihi salam. Ini kita pengko dengan engkau ayat ini. Enggak engkau ayat apa? Ini Raudhatul Kafi halaman 286. Lagi ruwono. Ada lagi mushaf jami'ah. Mushaf Jufar, mushaf Fatimah, tiga. Ono mushaf namanya mushaf jami'ah. Ya apa rupane? Waduh. Ono pedangi barang. Quran ono pedangi. Jadi Quran itu ada pedangi macam-macam. Ono mangsini itu darah. Ya Allah. Iya apa ini? Padahal Al-Quran yang ada kita ini adalah mengajak kita untuk damai. Untuk damai, untuk mencapai keriduannya Allah Ta'ala. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma wa syifa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khusara. Jangan khawatir, saudara-saudara. Tiap-tiap mamlebu akan satu kutip saja. Ini anjuran dari Al-Habib Ahmad bin Husin. Beliau bakar sekap. Titik-titik. Bacalah kitabnya Syiah. Beliau datang bikin. Titik-titik. Wacan. Termasuk. Khutbah. Jum'ah. Ayo. Terang masalah Syiah. Kesempatan. Itu Pak. Terang masalah Syiah. Kamu. Ini. Ini dakwah muda ini. Novel termasuk muda-muda. Mari, jauh sih cepat diwedi. Saya kemati lebih mati, cepat diwedi. Ya. Kemudian sekarang mari kita bahas masalah Jepang. Sopo-sopo, wong sing lakoni maksiat pada bulan Rejab, maka dosane double-double. Sebaliknya. Sapa-sapa wong sing lakoni ibadah pada bulan Rejab maka pahalanya dobel-dobel. Alhamdulillah. Sekarang ini. Semak, disemak. Qala Allah Ta'ala, "Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Zalikatilul Qayyim. Bagaimana penafsirannya tafsir Munir? Minha arbatul hurum, salah satu sardun yang tiga berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Urut. Yang satu adalah sardun. Yang satu adalah fardun. Apa itu Rejab? Mencolok, dimuri. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Urud. Kemudian yang satu Adoh, yaitu Rajab sekarang ini. Sekarang tanggal 2, tanggal 9 Rajab. Wa huwa Rajabul aizatu hurmatin wa ta'dhimin. Rajab, mengapa kok dikatakan Rajab? Karena Rajab mempunyai apa itu? Penghormatan, mempunyai kemuliaan dan keagungan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi kita diberi bulan Rajab oleh Allah itu mengandung penghormatan, mengandung keagungan dari Allah kepada beliau Rasulullah SAW dan semua umat-umatnya. Jangan ditinggal kesempatan ini. Wa innat tumtazu biha an baqiyati syuhur. Rajab diistimewakan melebihi bulan-bulan yang lain. Faqad farada hadis innal masyata fiha asyaddu iqaban. Sesungguhnya maksiat pada bulan Rajab itu lebih berat siksanya. Sebaliknya wa innat ta'ata min fiha Allah musawakan. Kalau kita taat pada Allah Ta'ala khusus pada bulan Rajab, maka kita akan diberi pahala yang besar dari Allah Rabbul Alamin. Pak Nur, apa? Apa ya kira-kira amalan-amalan yang perlu kita lakukan pada bulan Rajab seperti ini? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, doa. 1, doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiap-tiap beliau masuk pada bulan Rajab, idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Ini tercantum dalam kitab Al-Hunya, kitabnya Asy-Syaikh Abdul Qadir Jilani, juz 1 halaman 282. Allahumma barik lana fi Rajabin. Terserah sampean. Apa fi Rajab terserah. Ada mengatakan fi Rajab, monggo mawon. Ya, Allahumma barik lana fi Rajab, monggo. Kalau saya, guru-guru saya, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban, jelas itu ghairu musharif. Apa sebab ziyadah alif nun? Ramadhanu, Ruslanu, Rajab. Balighna Ramadhana. Gusti, mugi-mugi kula niki panjenengan barokah Gusti pada bulan Rajab lan Sya'ban. Lan mugi-mugi Gusti kula niki mencapai pada bulan Ramadan yang hanya tinggal 2 bulan. Muga-muga kanca-kanca sedaya sing hadir, muga-muga dipunparingi panjang umur, sehat wal afiat, sehingga insyaallah kita mencapai bulan suci Ramadan. Satu. Dua, niki. Diwaca niki. Ini dalam kitab Nuzhatul Majalis. Juz 1 halaman 154. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man qala fi Rajabin wa Sya'ban wa Ramadhana fi ma baina dzuhri wal asri," macane novel antara dzuhur asar. Ya katakanlah jam 1 jam 2. Katakanlah. Maca apa? Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum atubu ilaih taubata abdin zalimin la yamliku li nafsihi dharran wala naf'a wala mautan wala hayata wala nusyura. Masyaallah. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum atubu ilaih taubata abdin zalimin la yamliku li nafsihi dharran wala naf'a wala mautan wala hayata wala nusyura. Bagaimana Habib Adil bin Abdullah au Allah Ta'ala, malaikat iki lho obongen buku catatan wong iku sing elek. Obongen. Yo obong, ndak ada catatan. Tidak ada buku catatan sing ono apik tok. Ayo bayar barokahnya ini. Jadi tiap-tiap hamba Allah sing nglakoni dosa catet, sing nglakoni apik catet. Sejak kapan sampai balik? Sampai mati. Mulai balik sampai mati dicatet amali. Rokit atit. Dadakan merejep ngene iki. Malaikat atit obongen. Catetan sing elek. Karena sing apik alhamdulillah. Tarokannya ini. Monggo bajar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum atubu ilaih taubata abdin zalimin la yamliku li nafsihi darran wala naf'a wala mautan wala hayata wala nusyura. Auhallah ta'ala ilal malakan hebat loro rokit atid akhriku kitab syatihi min diwani sohir obongan karena saya ngelak saya ngapit lagi alhamdulillah. Barokahnya istighfar ini saya mohon teman-teman sekalian yang bawa itu diktat itu supaya difotokopi kalau perlu orang tuanya diurui kehajaran kok orang tuanya diurui istighfar hari ini diurui. Yang ketiga Al-Habib Adil bin Abdullah apa puasa. Ya sani puasa wong wedok itu wah sergep ya sergep silakan saja. Malam-malam nanti insyaallah ada tulisannya lagi. Orang puasa pada bulan Rajab 3 hari saja. Ping telu wong iku diganjar dene Allah kaya ganjarane wong sing iba 700 tahun. Betul wallahu alam bisawab. Itu dari Rasulullah. Lain tak? Bagaimana? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man shoma sabi awal isrina. Ustaz Munir. Man shoma sabi awal isrina min Rajabin kutiba lahu siyamu sittina syahrun. Bagaimana idon? Nah ini Said ijazah di almarhum Al-Ustaz Horon Husain. Ilunar sin soheh. Ya Ustaz. Ala inna Rajaban syahrullahil aqsom. Asom budek. Arne bulan sing budek. Gak ngurungono asyad-asyad jelas. Al-Asom. Kata beliau Rasulullah. Kata Al-Han Husain. Ala inna Rajaban syahrullahil aqsom. Faman soma min Rajabin yauman. Sedina tok. Oleh poso imanan wahtisaban istaujaba ridwanallahil akbar. Ada kitabnya, saya punya kitabnya Mukasyafatul Qulub karangannya Al-Imam Ghazali halaman 366 semua ada rujukannya. Betul Bang? Insyaallah betul, insyaallah betul. Maka dari itu pumbung kita ini sekarang sudah masuki bulan Rajab tanggal 9. Mari kita cantut tali wondo. Siap-siap untuk lebih mendekat diri Allah Ta'ala dengan cara poso, dengan cara dungo dan cara maca Al-Qur'an. Ya, mudah-mudahan semua saja yang hadir diberi sehat walafiat, panjang umur, mugamang rezeki ya Allah, lancar usaha dan rukun keluarganya. Kemudian saya ini masya Allah susah saya dah kiri hero saya itu cemburu saya itu maaf hari Senin saya itu diajak oleh polisi untuk ke Brigen. Bukan lagi susah masya Allah ke Brigen. Di sana ada rapat Polda semua Polres undang saat tidur. Saya dengan teman saya sana berhenti di suatu tempat. Kalau sana itu hotel besar, hotel Surya, betul ya? Hotel apa saja lagi? Hotel Tanjung, hotel apa lagi itu? Hotel apa namanya? Hotel satunya lagi yang bagus. Saya pernah main hotel apa namanya? Anjay teron, oke? Teron banyak orang itu. Hotel Surya, Hotel Tanjung, Hotel Tanah Abang, Masya Allah. Bukan, bukan. Itu yang, wah Masya Allah. Paling laris. Paling laris. Berhenti di suatu tempat. Bukan berarti itu bukan, bukan. Oma-oma sing digawe cewan. Otomatis duduk selane arek podo duduk ngawur ae. Saya kagak ngono iki. Ya Allah susah kali. Habis. Setelah saya berhenti, tiba-tiba ada Pak Ujin. Ada Pak Ujin. Keluar dari kamar. Diikuti oleh perempuan wayune pol. Pol ayune jilbaban putih, ya Allah. Oh, ya Allah, ya Allah. Aneh sopore, udah. Susah, itu. Susah, Masya Allah. Jilbaban. Kira. Saya lihat mobilnya W. Tempatnya cadar-cadar. W itu mungkin dia hidup kerja atau berjuang. Ya. Pak Tuban, udah. Bersih atau... Nanti kerja. Dari itu teman-teman saya, khususnya aswaja, mari kita amar ma'ruf nahi mungkar, khususnya masalah gini-gini ini. Toton masyarakat bagil khususnya, toton masyarakat pasuruan umumnya, jangan sampai anak-anak kita diajak-ajak mereka. Masya Allah, yuk ayo ya. Ikut dengan dolam, gue kagak pelah. Ini jadi. Karena nopal tak apa gak tapi doi itu Masya Allah. Jadi tuan, ini susah saya. Kemar banyak, kan saya kemar banyak. Kong itu tu kok, awalnya tu gini kok. Ini berjilbab hitam gini kok. Ini, ini. Betul kita kata kata remaja ini sudah gitu. Agar ini karam. Ya Allah, ya apa, ya apa. Ini pengalaman saya. Selamanya ada pada saya, ada pada saya. Jadi hotel Tanjung, hotel apa tadi? Surya satu lagi, Masya Allah. Ternyata saya, Masya Allah. Gak terlalu apa jadi. Ternyata saya, gak terlalu saya. Masya Allah, ternyata saya. Ternyata saya perlu. Satu malam, 24 jam, itu sewanya 400 ribu. Sehari semalam. Kok kayak ngunungan? Turun agar mau, pada bodoh dulu ya. Turun, turun, turun, turun. Langgarnya pada ketemu itu. Ya, ada. Petang itu saya enak kon. Tapi tadi tadi Masya Allah sudah. Ini Pak, susah saya. Jadi berhari-hari ke sini. Malah kemana loh di sini. Sampai sekarang susah. Masya Allah. Ini pada sekalian. Jadi mari kita amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak hanya untuk ini aja. Tapi ini terpenting ini masalah dia. Terpenting masalah dia. Dan lain-lainnya. Ya, mari kita sama-sama tawasul, mohon rahmat rahmatullahi dan Allah Taala, mohon sahabat Rasulullah dan mohon barokahnya para sahabat-sahabat. Ya, ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi ashani was taroji ya Rasulullah. Al-Bayt al-Mustafa turihum syubbihu bil anjumi zuh misla ma qadja fi sunani ya rasulullah salamun alik ya rabbi asani wa jani ya rasulullah salamun alik ya rabbi asani wa jani atata ya jiratan lamin ya وسفل للنجاة إذا خفت من طوفان لكل أدى وسفل للنجاة إذا خفت من طوفان لكل أدى وانجو فيها لا تكون كذا وتسم بالله واستعين يا رسول سلام عليك يا رب الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رب الشان والدرج أسفل جزيرة العالمين يا أوائل الجود والكرم رب فانا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم رب فانا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا بطريقتهم ومؤفات من التدن يا رسول bantan saya. Ini saya ambil kitab ke mereka. Bantan saya. Dan risiko tanggung saya. Bagaimanapun risikonya saya tanggung. Malam berdua kok ngapain lu ya? Gratis gak bayar. Sungguh ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah pengajian dan undangan pengajian rutin yang dilaksanakan oleh Jamiah Ahlus Sunnah wal Jamaah insyaallah jatuh pada hari Sabtu malam Ahad yang akan datang, tepatnya di Masjid At-Taufik Janganasem. Dan kepada Jamiah Jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah, berangkat bersama-sama, berangkat mulai dari depan Ma'had Darul Ihya Ulumuddin menuju Janganasem. Janganasem, Japon, Porong. Atas kehadiran dan partisipasinya kami haturkan terima kasih. Kemudian saya mau tanya, Yai. Di bulan Rajab para ulama dari kalangan habaib seluruh dunia, mulai dari Mekah, Madinah, Hadramut sampai di Indonesia, bahkan di kota Banyuwangi sendiri, semua berlomba-lomba melakukan kegiatan kebaikan. Bahkan menjadikan tradisi di bulan Rajab ini, para habaib yang benar-benar duriah Rasulullah SAW, yaitu membaca dan mengkaji kitab Bukhari di berbagai macam tempat, seperti di Solo, di Gresik, di Banyuwangi sendiri, di tempat Habib Ahmad bin Husain, bahkan dulu di tempat Masjid Segap. Kemudian pertanyaan saya, Kiai, apakah Ahlul Bait yang mengatasnamakan Ahlul Bait di Iran maupun di Indonesia, kenapa tidak meniru hal yang demikian ini? Padahal semua habaib yang benar-benar mengikuti, yang benar-benar duriah Rasul, selalu mengaku dan menyamarkan kitab Bukhari sampai hari bulan Rajab ini dijadikan tradisi pembacaan kitab Bukhari. Terima kasih. Sini diterangkan bahwa Ahlul Bait yang aktif di Syiah itu memang mereka-mereka tidak pernah ngaji, tidak pernah baca. Apa sih? Tidak ngerti. Melok. Ini masya Allah, ini ada peristiwa nih. Ono orang Syiah meninggal. Ini diginikan oleh keluarganya. Syiah teko, kertek. Ya Allah, dikenceng no. Ya opo. Iya, betul ya. Adalah kemudian tekan lagi keluarganya si ngelus jema diginikan lagi dia kena mana kena donya kaya ngono kaya apa akhir-akhir hati-hati teman-teman sekalian jadi rebutan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah gini sudah diginikan oleh keluarganya ngelus jema teko si isi sing masya Allah sekali karena wakil bayu dikarena wis ngene kenceng sudah kertek. Ya Allah kasihan. Ini kita terpaksa ini. Perkanya dikit lagi. Dikit lagi mana? Kiopo-opoan, masya Allah. Masya Allah. Makanya di dalam kitab Ar-Rukho, dalam kitab Asratul Sa'ad diterangkan sedikit sekali orang-orang Syiah yang meninggal yang tidak dirobah wajahnya sedikit sekali dirobah dengan rupa celeng. Hati-hati loh. Kelang ele-ele ayawan. Sedikit sekali katanya ulama ini, sedikit sekali orang-orang Syiah meninggal yang tidak dirobah rainya dengan rupa jaleng. Padahal wajah ini termasuk yang paling dominan. Besok di akhirat hurlil muajjalin, wajahnya mencorong, tangani sikile gitu Pak. Apa? Karena bekas-bekas wudu. Karena bekas-bekas wudu. Wudu cara apa? Wudu cara Ahlussunnah Jamaah. Makanya saya jawab Al-Karam Ustaz Basir, ya, Anda supaya yang betul-betul apa namanya? Teliti masalah gini-gini ini. Saya kemarin tadi malam saya dikunjungi, ditamui orang Kuwait 4. Bayangno. Orang Kuwait 4 cerita bahwa di Kuwait ini sekarang orang Syiah dipepet ndek-ndek. Dipepet habis-habisan. Termasuk ini Yasir Habib. Ini Yasir Habib ini difonis seumur hidup. Difonis seumur hidup penjaranya. Wong Syiah. Di dalam pemerintahan Kuwait ini ada temannya. Ditono melayu nang ngene Inggris. Yang ini sudah. Ya Allah, ya apa ya? Masya Allah. Ada di kombinasi tiga kumpulan sing dadian satu Iran, Irak, Palestina, kemudian ini Syria. Empat ini membuat apa namanya operasi untuk menggalang kekuatan dan dunia, sak dunia, Syria sak dunia, Iran, Irak, Palestina dan Syria. Dalam Palestina ikut toyol ibu Hasan Majid, masya Allah. Jangan khawatir. Wa makaruh, wa makarullah, wallahu khairul makin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'ah wa amal mutaqabbala wa rizqan halal mazarbana tina bid dunya hasana wa bil akhirati adaban nar wa adkhil abrad ya ربنا آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nanti tamu ini nanti satu bulan lagi berkunjung ke masalah lagi. Teko dia tahu bagaimana keadaan dunia kabgana. Tahu ya.